Sampai mana kemarin? Bal yu'minuna. Ayah, di matan. Qauluhu, oh udah syarah ya. Matannya sudah dijelaskan belum? Matannya. Nah, kita mulai ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Bal yu'minuna bi anna Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Bahkan mereka, yaitu ahlu sunnati wal jamaah, taifatul mansurah, mengimani bahwa Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa, yang semisal dengannya. Ya, ini syai'un nakirah, konteksnya nafi, penafian. Nakirah dalam fisyak nafi itu tufidul umum, memberikan makna umum. Jadi sesuatu apapun, apapun, ini kalau kata para ulama ahli usul demikian. Ya, an-nafiu fisyakin an-nakirah fisyak nafi tufidul umum, ya, memberikan faedah umum kalau kata para ulama ahli usul. Maka syai'un ini sesuatu apapun, laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengannya, dengan Allah, wa huwas samiul basir, dan dia Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsah, maka mereka, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, la yanfun, mereka tidak menafikan anhu dari Allah, ma wasafa bihi nafsah, apa yang dia sifati tentang dirinya sendiri. Jadi mereka tidak menafikan apa yang Allah sifati, tidak menafikan secara mutlak. Ya, tidak menafikan secara mutlak. Ya, dan mereka juga tidak mengisbat secara mutlak. Ya. Sebagaimana kaum mumatsilah, wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Dan mereka tidak mentahrif. Kemarin sudah paham ya makna tahrif. Ya. Makna tahrif sudah paham kan? Dijelaskan oleh Syekh. Mereka tidak mentahrif kalimat-kalimat yang Allah Ta'ala sebutkan tentang sifat-sifatnya. An mawadhi'ihi, dari tempat-tempatnya. Dari makna zahirnya. Dari sesuatu yang langsung bisa dipaham. Wa la yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Dan mereka tidak mengilhad, menentang nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Wala yukayyifuna, mereka tidak mentakyif. Takyif, kaif, ya, membagaimanakan, memikirkan sifat-sifat Allah. Wala yumatsilun bisifatihi, dan mereka tidak mempermisalkan atau menyerupakan sifat-sifatnya bisifati khalqihi, dengan sifat-sifat makhluknya. Li'annahu subhanah la samialah wa la kuf'alah wa la niddalah, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada yang serupa dengannya, yang setara dengannya, dan tidak ada tandingannya. Ya, syarah tafadhal di sini dibaca. Nah, Syekh Adri. Panafa. Panafa. An-nafsi fil mithali. La. La. Apa irabnya misal di sini? Ah, Husain. Syekh Husain, apa irabnya misal? Syahrul. La. Huzaifa. Maf'ul bi. Nafa al-misla. Terus? Panafa an-nafsi fil mithla. wa basaron bi fathis sad. La. Naam tabayya. Enggak mungkin jadi mudhofun ilaih karena al madhab sudah ada al. Ya. Laisa la. Apa i'rabnya nafyun, nafyan, nafyin di sini? Abdurrahman. Khabar. Huwa, apa i'rabnya huwa di sini? Domirul fasl. Mana isimnya? Domir mustatir. Huwa domirul fasl. Huwa adalah namanya domirul fasl. Nanti kita akan terangkan ya di kajian al-mutammimah. Padahal ada ala anna madhhab al-haqq laysa huwa nafyu sifati mutlaqan kama huwa sya'nu mu'attilati mumassilati. Kama huwa sya'nu mu'attilati. Oh ya mu'attilah nah, afwan. Wala isbatuha mutlaqan kama huwa sya'nu mu'attilati. Wala isbatuha nah, bila tamsil dan ahsanta. Barakallahu fiik. Nah, cukup dulu ya. Qauluhu laisa kamitslihi. Maka firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi. Tidak ada yang serupa. Lihat. Yaitu udah huruf kaf tasybih. Mitsl lagi. Tidak yang serupa, tidak yang semisal. Sesuatu apapun tidak ada yang serupa semisal dengannya. Maka ayat yang mulia ini, ya, ayat yang muhkamah ini, hadil ayatul muhkamah, ya, min kitabillahi azza wa jal, hiya dustur. Dustur itu, ya, apa namanya, undang-undang. Ya. Jamaknya dasatir. Ya. Ya, dia semacam nuskhah. An-nuskhah al-ma'mulah li jama'at. Ya. Dia adalah sebuah nuskhah yang diamalkan. Itu undang-undang an-nuskhah al-ma'mulah lil jama'at. Dia sebuah undang-undang yang diamalkan bagi sekelompok jamaah. Ya dustur ahli sunnati wal jama'ah atau dustur. Ini bisa untuk terjemahkan undang-undang atau pondasi, ya. Nah, dia adalah undang-undang ahli sunnati wal jamaah pada bab sifat. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala qad jama'a fiha telah menggabungkan ya, fiha wa bainan nafyi wal isbat pada ayat ini. Ya, pada ayat ini Allah Taala menggabungkan fiha ay fi hadhihi al-ayah antara an-nafyu dan isbat. Mana nafyunya? Ya, sadrul kalam. Laisa kamitslihi syai. Mana isbatnya? Ajuzul kalam. Wa huwa as-sami'ul basir. Nah, paham sini? Sadrul kalamnya an-nafyu, menafikan. Ya, kemudian ajuzul kalam mengisbatkan nama dan sifat. Fanafa an nafsihi al-mithla. Maka dia, Allah Ta'ala menafikan dari dirinya sendiri al-mithla, penyerupaan. Wa asbata li nafsihi sam'an wa basaran. Dan Allah mengisbatkan, menetapkan untuk dirinya sendiri ya, pendengaran dan penglihatan. Maka fadalla hada ala annal madhaba. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya madhab yang hak huwa laisa huwa nafya sifati mutlaqan. Madhab yang hak itu ialah tidak menafikan seluruh sifat secara mutlak. Kama huwa sya'nul mu'attilah. Sebagaimana inilah keadaannya kaum mu'attilah. Yang mereka menolak seluruh sifat-sifat Allah secara mutlak. Wala isbatuha mutlaqan. Dan tidak menetapkan seluruh sifat-sifat Allah secara mutlak juga. Kama huwa sya'nul mumassilah. Sebagaimana inilah keadaan kaum mumassilah. Itu orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Bal isbatuha bila tamsilin. Bahkan ya, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkannya sifat-sifat Allah tanpa penyerupaan. Nah, ya tafadhal dibaca berikutnya. Syahrul. La ala wujuhin. Ala wujuhin as-sahiha. La. Ala wujuhin as-sahiha. Naam as-sahiha. Annaka silatun. Silatun zidat litaqidi. Kama fi qawli syahiru. Kama fi qawli syahiri. Laisa kamithli. Laisa kamithli al-fata. Zahirun. Zuhairi. Zuhairin. Khalqun. Khalqun yuwazihi. Nah, ya. Barakallahu fiik. Pembahasan penting ini dari yang dibaca oleh Syahrul. Qala rahimallahu ta'ala. Wa qad ikhtalafa fi i'rab. Diperselisihkan oleh para ulama ya pada masalah i'rab. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Ini ala wujuhin. Ini i'rab ini terbagi menjadi beberapa ya, sisi. As-sahuha, tapi ditarjih di sini oleh Syekh Muhammad Fadhil Haras, tapi yang paling sahihnya ialah annal kafa silatun. Bahwasanya huruf kaf laisa ka itu adalah silah zidat yang ditambahkan ditakkidi untuk tujuan taukid. Ya. Dia adalah silah. Ya, huruf kaf itu adalah silah. Penyambung. Nah. Yang ditambahkan untuk taukid. Untuk menegaskan, menguatkan. Iya. Saya mau tanya sedikit Abdurrahman. Emangnya di Al-Qur'an ada harfu zaid kayak begini? Boleh enggak? Hmm? Boleh tak? Tapi para ulama berselisih ya, apakah di Al-Quran ada harfu zaid, huruf tambahan. Ya harfu zaid, huruf tambahan itu kan memiliki ya berbagai macam isim ya. Ada sila, ya, huruf tambahan itu ada huruf sila, zaid, taukid, atau lagun. Ya, sila itu apa? Ya, seperti tahsinil kalam, seperti untuk memperindah kalam, watasnin, dan untuk memperbagusnya, memperindahnya. Zaid itu apa? Huruf zaid yang didatangkan untuk menguatkan atau menguatkan, menegaskan suatu kalam. Ya, kalau makna taukid yang didatangkan diberikan untuk memberikan makna kalam lebih kuat lagi, begitu kan? Nah, Kalau kata para ulama di antara Imam Ibnu Qayyim, ya selayaknya bagi orang-orang yang mengirab untuk menjauhi ucapan di Al-Qur'an terhadap huruf zaidah. Innahu zaid gitu kan. Ya. Karena kenapa kata Ibnu Qayyim? Karena nanti akan yang ada di benak kepala kita atau orang yang mendengar ucapan di Al-Qur'an ada huruf zaid, huruf zaidah. Zaidah itu artinya apa sih? Tambah. Huruf zaidah yang dikenal oleh para ulama nahwu dalam syair-syair itu la ma'na lahu, yang tidak memiliki makna. Sedangkan kalamullah itu munazzahun, itu disucikan dari ungkapan tadi, la ma'na. La ma'na lahu. Gitu, ya enggak? Nah, so kan kalau dalam ucapan orang-orang Arab yang menjadi syawahid terkadang ada hal-hal yang iskal. Ternyata itu harfu zaid, harfu zaid. Nah, di Al-Qur'an boleh enggak diungkapkan ada harfu zaid, harfu zaid? Hah? Nah, kata Ibnu Qayyim, selayaknya bagi orang yang mengi'rab Al-Qur'an menghindari. Menghindari ucapan ada harfu zaid. Nah. Iya. Allah alam ya. Kalau di sini Syekh Muhammad Al-Haras mengatakan kafnya di sini adalah harfu zaid dan beliau mengatakan asahuha. Ini yang sahih menurut beliau. Ya, kama qala kama fi qauli syair, sebagaimana dalam ucapan seorang penyair, laisa kamitsil fata zuhairin khalqun yuwazihi fil fadaili. Tidaklah ya makhluk itu seperti ya sang pemuda yaitu Zuhair. Ya. Yang dia yuwazi ya fil fadaili. Apa makna yuwazi? Yang dia yuwazihi fil fadail, yang dia ya menyamai dalam hal keutamaan, kalau tidak salah gitu maknanya ya. Wa qauluhu, dan ucapan Syekhul Islam ahli sunnah fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsah, ahli sunnah tidak menafikan ya apa yang telah Allah sifati tentang dirinya sendiri ila akhir, maka ini adalah tafri'un. Inilah tafri', ya furu', pencabangan, maknanya perincian, ala ma qablahu. Ya. Ya, atas apa yang telah disebutkan sebelumnya, fa innahum idza kanu yu'minuna billahi ala hadzal wajhi, maka sesungguhnya jika mereka telah beriman pada Allah ya atas sisi ini atau atas hal ini, fala yanfuna wala yuharrifuna, maka mereka tidak menafikan, tidak mentahrif, memalingkan makna ke makna yang lainnya, wala yukayyifuna, dan mereka tidak mentakyif, membagaimanakan, wala yumatsilun, dan mereka tidak mempermisalkan sifat Allah dengan sifat makhluk tadi. Nah, faddal hafid. Mawdi'in. Wal mawadi'u harusnya ya. والأدول والأدول بها وبالحق وبحقائقها bila tasdid wa bi haqa'iqiha haqa'iq maddatu maddatu lam ha dal wa huwa syaqqu fi janibil qadri alladhi qad mal 'anil basti wa minhul mulhidu nah. Ya. Barakallahu fi. Qala rahimallahu taala. Al-mawadi' ini dari kalimat syekhul Islam yang mana nih? Wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Dan mereka tidak mentahrif kalimat-kalimat Allah ya dari tempat-tempatnya. Ya. Qala rahimallahu taala. Al-mawadi'u jam'u mawdi'in. Jamak dari mawdi'. Ya. Wal muradu biha yang dimaksud dengannya adalah al-ma'ani yaitu makna-makna allati yajibu tanziluhal kalami 'alaiha. Yang wajib ya menempatkan kalam ya, alaiha pada tempat-tempatnya di annaha hiyal mutabadiratu minhu indal itlaqi karena ya makna-makna tersebut ialah yang mutabadirah yang langsung bisa dipahami ya darinya indal itlaq secara mutlak fahum la ya'diluna bihi anha. Maka mereka ahlu sunnati wal jamaah la ya'dilun, mereka tidak menyimpang dalam hal ini. Ya, artinya di sini ahlu sunnati wal jamaah setiap ada ayat-ayat sifat mereka tidak mentahrif, ya, tidak mentahrif, memalingkan makna yang benar, ya, makna yang zahir yang langsung bisa dipahami ke makna yang sulit dipahami. Misal ahlu sunnati wal jamaah mendengar ya firman Allah subhanahu wa taala. Ya ma manaka antas juda bima falaktu biyadaya. Iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Ya, maka mereka orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, maka mereka di sini, ya kata Syekh, yuharrifun. Mereka mentahrif sifat tadi, ayat tadi, yad, tangan Allah, ya, ke makna yang lain. Misalkan menjadi kudrah, kuwah, nikmah. Ya, ini namanya tahrif. Nah, sedangkan disebutkan Syekhul Islam, wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'i. Mereka alusunnya tidak mentahrif kalimat dari tempat-tempatnya. Nah. Qala. Wa amma qawluhu wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Dan mereka tidak mengilhad, menentang nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Ya, maka berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim Rahimahullah Ta'ala, wal-ilhadu bil-asma' ilhad, bentuk penentangan dalam nama-nama Allah ialah wal-udulu biha wa bihaqa'ikiha, yaitu menyimpang al-udul ya, dari adala ya'dilu ya, ialah menyimpang biha, menyimpang dalam bab nama dan ayat-ayatnya wa bihaqa'ikiha dan pada hak-haknya wa ma'aniha, makna-maknanya anil haq dari makna yang haq as-sabitilah yang telah sabit yang telah tetap untuknya. Nah. Ma'khudun minal maili. Ya kalimat ini ilhad itu diambil dari kata mail. Kama yadullu alaihi maddatu la lam ha dal. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh ya elemen-elemen kata lam ha dal. Lahad. Ya, faminhu al-lahdu. Lahad. Yang lahad. Wahuwa asyakku. Yang lahad itu apa? Asyak. Itu sesuatu yang sudah terlobangi. Ya. fi janibil qabr, di sisi kuburan paling depan. Nah, itu nama lahat. Alladhi qad mala anil wasit, anil wasati, yang ya dia condong dari tengah, dia miring. Wa minhu al-mulhid fi din, maka dikatakan di sini ada orang yang mulhid dalam agama. Apa makna al-mulhid? Al-ma'il anil haq, itu yang berpaling dari kebenaran. Al-mudkhiru fihi ma laysa minhu. Ya. Waalaikumsalam. Itu orang yang memasukkan ke dalam agama apa yang tidak ada pada agama tersebut. Nah, qala rahimullah. Tafadhal dibaca sini. Husain. Bijahdi. Asma'an. Mubtada'at. Isbata. Dam. Ya. Nah, sekarang pembahasan tentang ya ilhad gitu ya. Dam. Imma yakuna bi jahdiha wa inkariha bil kulliyah. Itu ilhad. Ilhad itu menentang ya. Bima yakuna bijahdiha, yaitu bisa dalam bentuk menentangnya, ingkariha dan menolaknya, mengingkarinya bil kulliyah, secara totalitas. Ini perbuatan orang-orang Jamihiyah, Qaramithah dan Falasifah. Wa imma bijahdi ma'aniha wa ta'tiliha, atau dengan menolak makna-maknanya dan menolaknya. Menolak makna-maknanya, menetapkan sifatnya saja tapi menolak maknanya. Kaum apa di sini, Hudzaifah? Ada kaum yang menetapkan sifat-sifat Allah semata dan menolak makna-maknanya. Kaum apa ini? Hah? La watilah yanfun. Ini yusbitun. Yusbitun sifat Allah, tetapi dia hanya bimba apa isbat mujarrad. Tetapi dia menolak maknanya. Kalau kita menetapkan Allah Ta'ala beristiwa di atas ars, dan kita menetapkan ilmu Allah beristiwa di atas ars. Ini ada kaum yang mengatakan Ar-Rahmanu ala arsistawa, Allah Ar-Rahman beristiwa di atas ars. Maknanya apakah Allah beristiwa di atas ars? La, Allah walam. Kaum apa ini? Kaum apa ini? Mufawwidah. Ini yang menyerahkan. Fawwada yufawwidu tafwidan. Yang mana menyerahkan fawidu amri ilallah. Wa imma bijahdi ma'aniha wa ta'tiliha, ini kaum mufawidah. Wa imma bitahrifiha anis sawabi, atau dengan mentahrifnya, memalingkan maknanya dari yang benar. Wa ikhrajiha anil haqqi, dan mengeluarkannya dari kebenaran. Bita'wilatil fala fasidah, dengan takwil yang rusak. Ini seperti yang dilakukan oleh Maturidiyah, Ulabiyah dan Asyairah. Ya. wa imma bi ja'liha asma'an bi ba'dil mubtada'at, atau bisa dalam bentuk menjadikannya sebagai nama-nama bagi sebagian mubtada'at yang beberapa hal yang diada-adakan. Ini seperti orang-orang musyrikin, seperti penamaan mereka terhadap tuhan-tuhan palsu mereka, Lat, Manat, Uzza. Nah, kal ilhadi ahli ilhad, seperti ilhadnya orang-orang yang mengilhad. Ya. Ini adalah khulasah, kesimpulan ma taqaddama dari apa yang telah berlalu. Ya, anna madhhab anna salaf, bahwasanya kaum salaf mereka mengimani segala apa yang Allah kabarkan tentang dirinya sendiri di kitabnya dan segala apa yang dikabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang selamat, saliman min tahrif, dari tahrif. Paham makna tahrif? Ya, ta'wil, memalingkan makna ke makna selainnya. Wa min takyif, atau membagaimanakan, atau tamsil, menyerupakan. Wa yaj'aluna al-kalama fi dhatil bari, dan mereka menjadikan kalam pada zat Allah, al-bari itu adalah Allah, dan sifat-sifatnya sebagai bab yang satu, baban wahidah. Maka pembahasan pada masalah sifat itu adalah far'ul kalam fidzat. Membahas masalah sifat itu berarti adalah membahas suatu cabang, ya, cabang dari zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yuhtada bihi hadbuhu. Yang hadbuhu, jejak-jejaknya. Ya. Yuhtada, mengikuti fihi, mengikutinya. Fa idza kana isbatu zat, maka jika mengisbat zat, isbata wujudin, dengan menetapkan wujud, la isbata takyifin, tidak mengisbatkan takyif, ya, wa kadzalika, maka demikian pula isbatu sifat, demikian pula dengan mengisbat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita break dulu sebentar. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Misalkan la makna la samiyalah. Baik, tafadhal, dibaca Mas Imam. Misla. Yusammihi. Qauluhu. Apa i'rabnya qaul di sini? Abdul Samad. Wa qad dalla ala nafyihi qaul. Apa i'rabnya qaul? Hafid. Fa'il dari? Nah, mahsan. Ayo, Mas Ilham. Ma'nahu an-nafyu. Nah. Min nafsi samiyyi. Asma'a. Asma'. Apa i'rabnya asma'? Surat Man. Apa i'rabnya asma'? Hah? Ha. Syahrul. Isim inna. Hunaka dzarab. Maka khabar. Tidak ada isim inna diambil dari dzarab. Isim inna itu asalnya mubtada. Kalau dia mubtada, mesti isim. isim hakiki. Ya, maka asma'an. Mustarokatan. Ida summi Allah. Gairuh, nah cukup. Ya, makna la samiyalah. Apa maknanya? La nadhirolah. Tidak ada yang serupa dengannya. Yastahiqqu mithla ismihi. Yang berhak atau layak semisal namanya. Ya, atau maknanya la musamiyalah. Atau maknanya la musamiyalah. Yusamihi, tidak ada yang mampu menyamainya. Yusamihi yang menyamainya. Wa qad dalla ala nafyihi qauluhu ta'ala di surah Maryam. Yaitu firman Allah Ta'ala di surah Maryam, dalla ala nafyihi, telah menunjukkan atas penafian hal tersebut. Penafian tidak ada yang serupa dengan Allah, yang menyamai Allah. Allah Ta'ala berfirman, hal ta'lamu lahu samiyya. Maknanya, hal ta'lamu mislahu. Begitu. Hal ta'lamu lahu mislahu. Apakah engkau mengetahui ada yang serupa dengannya bagi Allah? Hal itu kan huruf istifham kan? Hal, nah ini masa Allah nanya butuh jawaban, tentu tidak butuh jawaban. Yang ada adalah pengingkaran. Ini maka kata beliau, fa innal istifhama huna ingkar. Maka kalimat istifham di sini adalah istifham ingkar. Itu diketahui istifham ingkari itu terbagi berapa macam Abdurrahman. Istifham ingkari, ayo baca-baca buku nahu. Hudzaifah. Lupa apa memang enggak tahu? Kalau lupa pernah tahu berarti ya. Pernah. Husain. Syahrul. Padri. Ya ikhwah, antum lagi belajar mutamimah. Antum jangan punya buku mutamimah aja. Antum lagi belajar Alfiyah Ibnu Aqil. Punyanya buku Ibnu Aqil aja. Lagi belajar Qatar, jangan punya buku Qatar aja. Ya. Penuhi perpustakaan antum dengan buku-buku nahwu. Buku-buku usul nahwu. Ya, banyak di toko buku. Ya. Itu pun apa yang sudah kita ketahui masih kurang, ternyata ada lagi. Ada lagi, ada lagi. Ya, jangan pernah puas gitu-gitu aja. Ya. Istifham ingkari ada dua jenis. Ya, ada dua macam. Yang pertama tujuannya ibtali, istifham ingkari ibtali. Paham maknanya ibtali berarti. Berarti untuk apa? Membatalkan apa yang disebutkan, apa yang ditanya. Ya. Nah, misal firman Allah Subhanahu wa taala, asyhadu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka? Nah, ini untuk membatalkan ya, pernyataan tersebut. Ya. Nah. Jadi setelah huruf istifham itu ghairu waqi' wala hasil. Tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada hasil. Ya. Semisal pertanyaan Allah Ta'ala tatkala orang musyrik mengatakan malaikat itu adalah banatullah, sedangkan anak laki-laki itu adalah anak mereka, maka Allah tanya, "Ali rabbikal banat walahum albanun?" Apakah untuk Rabb engkau anak perempuan sedangkan untuk mereka anak laki-laki, sementara mereka membenci anak perempuan? Ya kan? Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda. Begitu kan? Di ayat, jika diberitahukan kabar gembira kepada mereka kelahiran anak perempuan, maka berubahlah wajah mereka menjadi hitam. Wa huwa kadzib, dalam keadaan murka. Nah, istifham yang kedua namanya taubikhi. Taubikh. Apa arti taubikh? Hah? La, mencela. Ya. Nah, untuk mencela. Ya. Taubihi. Yaitu ya, yang setelah huruf istifham itu waqi' terjadi. Yakunu ma ba'da adatil istifham waqi'ah. Memang terjadi. Kalau in ibtali tidak terjadi. Kalau ini terjadi. Ya. Nah. Semisal firman Allah, "Qala ata'buduna ma tanhitun?" Gitu kan. "Aghairallahi tad'un?" Memang terjadi "Aghairallahi tad'un." Apakah kepada selain Allah kalian berdoa? Kalian menyeru aghairallah, hamzah istifham. Aghairallahi tad'un, ghaira maf'ul muqaddam. Apakah kepada selain Allah kalian menyeru? Ya, atad'una ghairallah gitu maksudnya. Apakah kalian menyeru kepada selain Allah? Terjadi waqi', terjadi. Tapi dicela. Begitu. Ini istifham. Istifham ingkari terbagi menjadi dua, ibtali, taubihi. Ya. Nah. Nah, kalau mencela yang terjadi, yang membatalkan tidak terjadi. Ya. Kalau misalkan anak berkata gini, apakah ada penghuni kubur yang bangun menuntut pembalasan? Ya. Apakah ada penghuni kubur yang bangkit dari kubur ngegerayangin pembunuhnya menuntut balas? Ini istifham ibtali apa taubihi? Ibtali. Lah wakil. Gak ada wakil. Ya. Gak ada. Nah, ini istifham ibtali. Berarti sini. Ya. Baik. Ya, maka istifham di sini istifham ingkari, ma'nahu an-nafyu. Maknanya adalah untuk menafikan. Laisal muradu min nafyin sami, bukanlah maksud dari menafikan sami, apa tadi sami? Nadir. Keserupaan, ya. Anna ghairahu, bahwa selainnya la yusamma bi mithli asma'i. Bahwa selain Allah tidak boleh dinamakan dengan semisal namanya. Maknanya bukan begitu. Ya. Fa inna hunaka asma'an. Karena di sana ada beberapa nama musytarakatan yang musytarakah. Maknanya musytarakah, ya. Yutlaqu 'ala Allah wa yutlaqu 'ala ghairihi. Boleh disandang oleh Allah, dan boleh disandang oleh selain Allah, semisal Ar-Rahim, Al-Aziz, ya kan? Nah, Rahim tanpa Abdurrahim boleh. Dengan tanpa Abdul seperti Syekh Abdurrahim tambah boleh lagi. Hah? Enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Razzaq, Jabbar, Ghafur itu yutlaqu 'ala Allah faqat. Hah? Wa yutlaq ala ghair. Yutlaq ala ghair. Nah. Nah. Ya. Jadi begitu. Boleh. Kalau Rahim boleh. Aziz boleh. Rauf boleh. Iya. Allah menamakan raja Tuan Yusuf Al-Aziz. Ya, bil mu'minina rauf rahim. Allah taala sifati Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya kan? Nah, sampai Allah sebutkan bil mu'minina rauf rahim. Terhadap kaum mukminin dia rauf lagi rahim. Ya. Fa inna hunaka asma'an, karena di sana terdapat beberapa nama yang musytarakah. Yang diserikati ya an bainahu antara Allah wa bainah khalqihi dan antara makhluk. Ya, rahim dengan abdu tambah bagus lagi. Abdurrahim. Banyak nama orang saleh dengan Abdurrahim. Tapi kalau kata As-Suyuti di Tadribur Rawi, enggak ada nama sahabat yang namanya Abdurrahim. Abdurrahman banyak. Abdurrahman bin Auf, ya kan? Kalau kata As-Suyuti, nama sahabat enggak ada yang namanya Abdurrahim. Ini kata As-Suyuti ya, di Tadribur Rawi, Allah a'lam. Ya, nama orang saleh banyak. Nama orang saleh. Baik, barakallahu fikum. Mana tadi? Lakinnal maqsuda, akan tetapi maksudnya di sini dari kalimat la samiyalah anna hadhil asma'a idza summiya Allahu biha kana ma'naha muqtassan bihi la yusyriku fihi ghairu. Akan tetapi maksudnya di sini adalah bahwa nama-nama ini yang Allah, jika Allah namakan dengannya, maka maknanya adalah khusus bagi Allah, yang selain Allah tidak diperkenankan untuk bersyirikat dengannya padahal namanya. Baik, Pak Inat Istirah, Mas Latman. Mafhumil ismi. Mafhumil ismi. Al-ismi al- Kulli. Wahada la wujuda. La wujuda. Wujuda bila tanwin. Wujuda dan illa fi idzihni. Fil khariji, al makna illa juz'iyan, hasabi bihasabi ma yudafu ilaihi. La yusharikuhu. Yusharikuhu. Kuhu. Tambang amat ya. Kenapa anda ngotot banget kahu? Apa yang menasabkan? Hah? Kenapa ini sesuatu ada sesuatu ini? Saya barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya. Lagi konsentrasi ya, jadi enggak dengar suara. Kuhu kahu. Nah. Fihi al-abdu. Fa in udifa ila al-abdi kana muhtasan bihi. La yusyarikuhu fihi ar-rabbu. Fa innal istiraka innama huwa fi mafhumil ismi al-kulli. Maka istirak di sini makna istirak. Enggak enak kalau kita terjemahkan persekutuan. Kita persamaan aja. Maka sesungguhnya persamaan innama huwa fi mafhumil ismi. Persamaan nama, nama Allah Ar-Rahim, Ar-Rahim, nama makhluk Rahim, gitu kan? Ini persamaan nih. Nah, maka istirak, persamaan pada nama tadi innama huwa fi mafhumil ismi al-kulli, itu pada sesuatu yang dipahami dari nama tadi al-kulli secara menyeluruh. Wa hadza la wujuda lahu illa fi dhihni. Dan ini tidak ada wujudnya kecuali fi dhihn, di benak kepala kita. Di benak kepala kita saja. Ya. Jadi tatkala Allah Ta'ala namanya Rahim, antum melihat ada makhluk namanya Rahim juga, maka di benak kepala kita harus kita paham mana Ar-Rahim, Zurrahmah Al-Wasi'ah, yang mungkin rahmat yang luas yang ada pada Allah, atau Zurrahmah Al-Wasilah, ya ini berbeda dengan makhluk yang memiliki sifat rahmat juga. Nah, wa amma fil kharij, adapun dalam kharij, apa makna kharij di sini? Fi kharij dzihn, di luar zihin, di luar benak, makna kenyataan. Adapun dalam kenyataan, fala yakunu al-ma'na ila juz'iyan mukhtassan, maka maknanya ialah, ya, maka maknanya tidaklah melainkan juz'iyan, ya, bagian, ya, atau partikel yang mukhtassan, yang khusus, gitu. Jadi maknanya begini nih, ya. Maknanya kalau antum atau seseorang mendengar, ya, ucapan sam'un, basarun, hayatun, ini sifat-sifat yang umum kan? Sam'un, makhluk juga ada kan? Ada, ada. Iya, kecuali Allah, yang ada orang yang Allah tulikan, yang Allah butakan, maka dia enggak punya sifat basar, enggak punya sifat sam'un, atau orang yang Allah matikan, atau makhluk yang memang benda mati, dia tidak ada sifat hayat. Maka sifat-sifat ini umum, tidak khusus pada satu yang ditakyin saja. Maka antara Khalik Allah dan makhluk, ya, juga bersifat dengan sifat ini. Allah Sami Maha Mendengar, makhluk yang mendengar. Antum mendengar anak kan? Ya, bisa dipahami kan? Ya. Akan tetapi, ya, ini zihniyah dapat bisa dipahami di benak yang tidak dikhususkan pada seorang pun. Maka ini makna isim sam'un al-kulli secara menyeluruh. Ya. Nah, sifat-sifat ini terkadang pada kenyataannya, ya, di luar zihin, fil kharij maksudnya, itu dikhususkan, ya, itu diidafahkan, disandarkan pada makhluk. Antum mengatakan sami Allah wa basar Allah atau sam'ullah, ya, maka pada saat itu, ya, juz'iyah yang mukhtasah, bagian yang dikhususkan, itu hanya disandarkan kepadanya, ya, dan tidak ada persamaan dari keduanya tadi. Maka sam'ullah, basarullah, kalamullah itu kamil, ya enggak? Kalau pendengar manusia terbatas. Manusia punya sifat mendengar, punya. Allah punya sifat mendengar, lebih punya. Allah lah yang menciptakan sifat mendengar. Tapi tidak sama. Di sini maknanya. Nah, terus sampai mana tadi? Wadzalika bihasabi ma yudafu ilaih. Maka ini semua tergantung, ya, kepada yang disandarkannya. Fa in udifa ila rabb, jika disandarkan kepada rabb, kana mukhtasan bihi, maka sifat tadi itu khusus untuk Allah. La yusyriku fihi al-'abdu, yang hamba di sini tidak bisa berserikat atau menyamainya. Wa in udifa ilal 'abdi, tapi jika sifat tadi disandarkan kepada hamba, kana mukhtasan bihi, itu dikhususkan bagi hamba tadi. La yusyrikuhu fihi ar-rabbu, yang Rabb di sini tidak menyamainya. Karena sifat yang ada pada hamba penuh kekurangan, sifat yang ada pada Allah penuh kesempurnaan. Ngerti sini? Ya. Ya, berikutnya Abdul Somad. Syahrul udah baca belum? Udah. Abdul Somad. Wa ammal kafu, kaf'u. Itu pada perkataan Syekhul Islam, la samiyya lahu wa la kuf'a lahu, gitu. Mukafi al-musawi wa amman niddu al-munawi'u wa amma qawluhu, oh ini belum ini ya, la yuqas, ini belum ini perkataan Syekhul Islam, sudah belum? Oh ya, la yuqas bi khalqihi subhanah, tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Panjang ini ya, kita ini dulu, la yuqas nanti lanjut. Adapun la kuf alah, kuf apa itu? Fahuwa al-mukafi al-musawi. yaitu yang setara, musawi, yang sama. Wa qad dalla ala nafihi qawluhu, dan firman Allah Ta'ala telah menunjukkan penafiannya, lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada kufun bagi Allah seorang pun yang menjadi, tidak ada seorang pun yang menjadi kufuwan, kufun yang setara lahu bagi Allah. Ya, wa amman nid, nid itu ya tandingan gitu. Semisal seorang berkata Nabi, berkata kepada Nabi, Masya Allah wa syi'ta. Ya. Apa yang kehendak Allah dan apa yang menjadi kehendak engkau wahai Nabi? Maka Nabi marah. Ya. Ataja'alunani lillahi niddan? Apakah engkau hendak menjadikan tandingan diriku sebagai tandingan bagi Allah? Tandingan nid maknanya adalah tandingan. Maknanya apa? Al-musawi al-munawi. Yang sama dan munawi, yang setara. Allah Ta'ala berfirman, fala taj'alu lillahi andadan. Dan janganlah kalian menjadikan andad, tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahuinya. Ya, adapun la yuqas, itu insyaAllah Ta'ala. Ya, kita akan lanjutkan lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.